Qayyim rahimahullahu taala yang mengisahkan yang bagaimana keindahan surga. Ya, dan semoga saja Allah yang menyampaikan ya kita ke negeri surga tersebut. Melanjutkan ya bab ke 34. Ya, bab 34 al-babur rabi' wa tsalatsun fi dzikri turbatil jannati wa tiniha wa hasbaiha wa binaiha. Ya, ini bahasan tentang ya tanah surga dan juga ya pasirnya dan bangunannya. Lalu kemudian ya Imam Ibnu Qayyim beliau membawakan ya hadis riwayat Imam Ahmad ya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah." Wahai Rasulullah, kalau kami melihat engkau maka hati kami menjadi lembut ya, dan juga seakan kami termasuk ya penghuni akhirat. Wa idza faraqnaka a'jabatna ad-dunya wa syamamna an-nisa'a wal aulad. Ya, namun jika kami berpisah dengan engkau maka kami ya dibuat kagum terhadap dunia, ya lalai gara-gara dunia. Lalu ya kita bertemu dengan ya mencium istri kita dan juga anak-anak kita jadi lalai. Qala law takununa ala kulli halin ala al-hali allati antum 'alayha 'indi la safahatkumul malaikah bi akufihim. Ya, seandainya keadaan kalian sebagaimana keadaan kalian ketika berada di majelisku, niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Walazaratkum fi buyutikum. Malaikat tersebut akan ya mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Walau lam tudznibu laja'a Allahu biqaumin yudznibuna kay yaghfira lahum. Seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan ganti dengan kaum yang mereka berdosa agar Allah kemudian mengampuni mereka. Nah, ini semakna dengan hadis Hanzalah. Ya, hadis Hanzalah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di mana memang keadaan kita itu berubah-ubah ya, iman kita berubah-ubah. Qala qulna ya Rasulullah, hadditsna 'anil jannati wa ma bina'uha. Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami ya tentang surga. Ya, dan bagaimana bangunannya? Qala labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-misku wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqutu wa turabuha az-za'faran. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'usu wa yakhludu la yamutu la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Ya, bahwa Nabi SAW menjelaskan bagaimana surga tersebut. Ya, dinding-dindingnya itu ada yang dari emas, ya, ada yang dari perak, ya, permadaninya dari misik, ya, wangi, ya, pasirnya itu, ya, permata dan mutiara, ya, tanahnya itu za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan merasakan nikmat, tidak akan merasakan sulit, dia akan kekal dan tidak akan mati, ya, pakaiannya tidak akan lusuh, ya, masa mudanya tidak akan sirna. Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wasa'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum. Ya, tiga orang yang doanya tidak akan ditolak, ya, al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil, wasa'imu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ya, ini kita sedang ya berpuasa alhamdulillah, maka ini perbanyak untuk berdoa ya di antara ya waktu yang mustajab dalam keadaan puasa. Wada'watul mazlum, begitu pula doa orang yang dizalimi. Tuhmalu 'alal ghamami wa tuftahu laha abwabus samawat wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'dahi. Ya, maka ya wallahu alam, ini kalau yang diangkat ini ya zahirnya itu doa orang yang zalim. Ya, doa orang yang zalim, karena di sini doa orang yang zalim dengan muannats da'watul mazlum. Kemudian fi'il setelahnya itu dengan fi'il yang untuk dhamir muannats tuhmalu. Tuhmalu 'alal ghamam. Doa orang yang dizalimi itu dibawa ke awan, dibukakan baginya pintu langit ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjawab doa tersebut. Demi kemuliaanku, aku akan tolong engkau walau ba'dahin, walaupun setelah ya beberapa saat ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya ya, dan ya sanad ini adalah sanad yang sahih. Syahidnya bahwa surga itu bangunan-bangunannya dari emas dan perak, ya. Dan juga bagaimana tanahnya, tanahnya itu za'faran, ya. Nanti ada keterangan lain bahwa tanahnya itu seperti roti yang empuk, ya. Dan pasir-pasirnya itu ya mutiara dan juga permata, ya. Subhanallah, ini enggak ada yang seperti ini di dunia, ya. Tidak pernah kita melihat seperti ini, ya. Kalaulah rumah itu paling yang dia emas-emas itu hanya disepuh saja, bukan emas murni, ya. Kalau ini murni, bukan sepuhan, ya. Begitu indahnya ya surga tersebut. Dan juga ya halaman ya selanjutnya 281 dari riwayat Abu Bakar ibnu Mardawih, ya. Allah am zahirnya dalam tafsirnya, ya. Nabi SAW juga ditanya tentang surga, ya. Beliau jawab, ya, kaifa bina'uha, bagaimana bangunannya, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah wa milatuha miskun adfar wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut wa turabuha za'faran, ya. Bahwa ya bangunannya dari emas, ada bangunan dari perak, ya, permadaninya misik, ya, pasirnya ya mutiara dan juga permata, dan tanahnya adalah za'faran. Ya, kata Ibnu Qayyim, hakadza ja'a fi hadhihi al-ahadits anna turabuha za'faran. Ya, demikian di dua riwayat ini bahwa tanahnya itu za'faran. Ya, dan riwayat setelahnya pun masih sama, yaitu keterangannya bahwa ya tanahnya itu za'faran. Kecuali di halaman 283. Ya, 283 Al-Hafiz Ibnu Qayyim bawakan riwayat lain dalam Sahih Muslim. Ya, dengan sanadnya sampai Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW sa'ala Ibn As-Sa'id, ya, an turbatil jannah. Ya, bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada Ibn As-Sa'id. Ibn As-Sa'id atau Ibn Suyad, ya, dia anak yang dahulu di zaman Nabi SAW diisukan sebagai Dajjal. Ya, dia diisukan sebagai Dajjal. Ya, para ulama khilaf tentang siapa hakikat Dajjal, ada yang katakan dia Ibn As-Sa'id. Ya, kenapa? Karena pernah Umar bin Khattab bersumpah demi Allah dia itu Dajjal. Ya, begitu pula Ubay bin Ka'ab bersumpah, tapi Nabi SAW tidak mengingkari sumpah mereka. Ya, tidak mengingkari sumpah mereka dan tidak memerintahkan mereka untuk bayar kafarat. Ya, tidak memerintahkan mereka untuk bayar kafarat. Harusnya kalau sumpahnya salah itu ya ada kewajiban kafarat. Ya. Tapi Nabi SAW tidak perintahkan ya Umar bin Khattab dan Ubay ya untuk ya membayar kafarat. Ya, Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id, ya, bagaimana tanahnya surga? Qala darmakatun bayda miskun khalisun. Faqala Rasulullah SAW sadaqa. Ya, tanah surga itu seperti ya adunan roti yang putih, ya, dan juga misik yang murni. Ya, maka dijawab oleh Nabi SAW, iya itu benar. Ya, benar. Ya, darmakan itu seperti ya tepung roti yang lembut, ya, seperti tepung roti yang lembut. Ya, riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah pun ya, semakna dengan itu. Ya. Dan juga kemudian ya riwayat yang setelahnya di halaman 284. Ya, Nabi SAW ditanya di bagian akhir hadis ini, ya, berapa penjaga neraka? Ya, 19 bagaimana dalam Al-Qur'an. Ya. Ma turbatul jannah, ya, bagaimana tanah surga? Fa nadhar ba'dhum ila ba'din qalu khubzatun ya Abul Qasim, ya. Ya, ketika ini Nabi SAW sedang ya berbicara dengan orang Yahudi, ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Yahudi, bagaimana tanah surga? Orang Yahudi saling melihat satu sama lain lalu mereka berkata, khubzatun ya Abul Qasim, ya, itu seperti roti wahai Abul Qasim. Yang dijawab oleh Nabi SAW, al-khubzatu minad darmaki. Ya, khubz, ya, yakni seperti roti, yaitu dari darmak. Ya, darmak, ya, sejenis tepung yang halus. Ya, maka ini tanah surga. Ya, ini tanah surga. Maka jelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, halaman 285. Ya, fahadihi thalathu sifatin fi turbatiha. Ya, ini ada tiga sifat tentang tanah surga. Ya, tidak saling kontradiksi satu sama lain. فذهب الطائفة من السلف أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. Ya, sebagian salaf berpendapat bahwa tanah surga itu terdiri dari dua, ya, terdiri dari misik dan za'faran. Za'faran itu sejenis minyak wangi yang tanpa bau, ya, tanpa wangi, ya. Dia minyak wangi yang berwarna tapi baunya kurang. Ya. Qala Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya al-jannah turabuha al-misku wa za'faran. Ya, lalu jelaskan oleh Ibnu Qayyim, hadza yahtamilu ma'nayain. Ini bisa memiliki dua makna. Ahaduhuma an yakuna turabu min za'faran fa idza ujina bil ma' sara miskan wa at-tinu yusamma turaban. Ya, bahwa tanahnya ini ya dari za'faran dan kemudian dia dicampur dengan air maka jadi seperti misik. Ya, jadi seperti misik. Maka tanahnya tanah yang wangi. Ya, tanahnya tanah yang wangi. Yang ini ya sebagaimana ditunjukkan dalam lafaz hadis milatuha al-misk wal milat at-tin. Ya, milatnya sedangkan milat itu tanah. Ya, tanahnya adalah misik, ya. Tanahnya adalah misik. Maka ini menunjukkan seperti itu. Ya, falamma kanat turbatuha tayyibatan wa ma'uha tayyiban fa damma ahaduhuma ila al-akhar hadatsa lahumā tayyibun akhar fa sara miskan. Ya, bahan tanahnya wangi dicampur dengan wangian lagi maka itu ya menjadi misik yang baru yang itu juga wangi. Nah, ini makna yang pertama. Al makna tsani an yakuna za'faranan bi'tibari al-launi. Ya, halaman selanjutnya 286. An yakuna za'faranan bi'tibar al-launi. Miskan bi'tibari ar-ra'ihah. Itu ada za'faran, ada misik, padahal keduanya itu sama-sama jenis minyak wangi. Ya, pendapat yang kedua, dia seperti za'faran dalam hal warna. Ya, seperti za'faran dalam hal warna. Seperti misik dalam hal wanginya. Wa hadha min ahsani syai'in takunu al-bahjatu wal isyraqu fi launi za'faran wa ra'ihatu fi ra'ihatil miski. Ya. Maka ini ya menunjukkan sangat bagus sekali. Ya, begitu indahnya. Ya, begitu ya cemerlangnya. Lalu warnanya seperti za'faran, wanginya seperti misik. Karena za'faran memang seperti itu. Za'faran itu terkenal dengan warnanya. Misik itu terkenal dengan wanginya. Ya, karena bahkan misik yang wangi itu, misik yang asli itu ya mahal. Ya, karena dia ngambilnya juga susah dari rusa. Ya, sulit dia. Misik yang asli. Ya, bukannya misik-misik di toko itu namanya aja misik ya. Ya, misik yang asli itu ngambilnya dari rusa. وكذلك تشبيهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه الى صفرة مع لينها ونعومتها. Ya, begitu pula ya tanah surga diserupakan dengan darmak. Apa itu darmak? Yaitu roti yang lembut, ya. Roti yang lembut yang warnanya itu agak kekuningan yang ditambah lagi dia halus, ya. Halus dan lembut. Ya, maka tanah di surga itu lembut. Ya, warnanya pun bagus seperti za'faran dan tanahnya pun wangi, ya. Masya Allah, begitu indah, ya. Hadza ma'na ma dzakara Sufyan bin Uyainah, ya, dari Mujahid, ardu jannati min fiddatin wa turabuha misk. Ya. Fa launu fil bayadi launu fiddati wa raihatu raihatul miski. Ya, maka di riwayat lain bahwa tanahnya itu seperti emas. Maka warnanya apa? Ya, warnanya putih. Putihnya bagaimana? Kekuningan seperti roti. Ya, putihnya kekuningan, baunya bagaimana? Baunya wangi. Ya, tanahnya itu wangi. Ya, Masya Allah, demikian indahnya ya tanah di surga. Ya, dan riwayat-riwayat yang lain ya semakna dengan ini. Ya, maka kesimpulannya tanah di surga itu bagaimana? Ya, tin. Milat yang dia ya lembut seperti al-khubzus safi, seperti roti yang halus yang lembut. Ya, yang dia itu warnanya putih kekuningan seperti za'faran dan wanginya seperti wangi misik. Ya, kita hanya pernah mendengar saja itu secara satuan. Ya, tapi kalau digabung belum pernah kita melihatnya secara langsung. Ya, tanah di surga seperti itu. Bab yang selanjutnya, bab 289, ya fi dzikri nuriha wa bayadhiha. Ya, bagaimana cahaya di surga dan putihnya surga. Surga itu putih, ya, cemerlang. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW berkata, khalaqallahu jannata bayda. Ya Allah ciptakan surga itu warnanya putih. Wa habbu zayyi ilallahi albayad. Ya, pakaian paling disukai oleh Allah itu warna putih. Ya, maka ketika ya salat Jumat juga disunahkan ya warna putih. Begitu pula kain ihram disunahkan warna putih. Tapi itu sunnah ya, tidak wajib ya. Tidak wajib. Falyalbashu ahya'ukum wa kaffinu fihi mautakum. Maka ya hendaknya orang hidup di antara kalian pakai pakaian putih. Dan kafani, orang mati meninggal di antara kalian dengan kafan putih. Thumma amara bi ri'asyai fa jumi'at. Fa qala man kana dha ghanamin sudin falyakhlit biha bayadan. Fa ja'at imratun, lalu beliau panggil para penggembala kambing, lalu dikatakan barang siapa yang dia punya kambing-kambing hitam maka campur dengan kambing putih. Ya. Fa ja'at imratun fa qalat ya Rasulullah inni ittakhadtu ghanaman sudan. Fala araha tanmu faqala affiri. Ya Rasulullah, saya punya kambing hitam ya, tapi mereka itu tidak tumbuh-tumbuh ya, tidak besar-besar ya. Maka kata Nabi SAW, affiri ya. Ya affiri ini wallah alam ya, ta'fir itu yakni ay bayyidi, ah bayyidi, putihkanlah. Qauluhu affiri, putihkanlah. Bagaimana? Campur, disilang ya. Disilang warnanya sebagaimana dalam hadis tentang mencuci bekas jilatan andir, wa'afiruhu thaminata biturabi, campur dengan tanah, yakni kambing yang hitam dicampur dengan kambing yang putih, disilang supaya keluarnya warna yang lain ya. Ini ya berhubungan dengan warna surga sekaligus tentang berhubungan dengan ternak. Dan juga ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dengan sanadnya sampai Abdullah bin Abbas di halaman 290 ya, yang itu marfu' sampai kepada Nabi SAW, innallaha khalaqal jannata bayda, Allah menciptakan surga itu ya warnanya putih, wa inna ahabba launi ilallahi albayad, dan warna yang paling disukai oleh Allah itu adalah putih. Falyalbishu ahya'ukum wa kaffinu fihi mautakum, ya maka pakailah ya orang yang hidup di antara kalian warna putih, dan juga orang yang meninggal kafankan dengan warna putih ya. Maka ini juga ya semakna dengan riwayat yang sebelumnya ya, bahwa surga itu ya serba putih ya, surga itu serba putih ya. Riwayat yang setelahnya di bawah itu ya dari Abdullah bin Abbas ya, masih tentang surga ya. Ma ra'aitu sa'ata allati takunu fiha qabla tulu'i syamsi. Ya, apa itu yang aku lihat cahaya sebelum terbitnya matahari, yakni cahaya putih fajar. Ya, fadzalika nuruha illa annahu laisa fiha syamsun wala zamharir. Ya, seperti itu pula ya, kurang lebih cahaya surga hanya saja di sana itu tidak ada matahari. Ya, tidak ada matahari, wala zamharir. Tidak ada pula zamharir. Zamharir itu dingin. Ya, angin dingin. Ya, tidak ada matahari, tidak pula dingin. Ya. Ya, yakni ya bahwa ya surga itu putih ya, cahayanya cemerlang putih, tapi bukan putih silau matahari yang panas ya. Bukan putih silau matahari yang panas, tidak pula dingin ya. Bukan dingin salju ya, bukan dingin ya angin dingin, tidak ya. Cuacanya itu ya sedang. Ya, tidak menyulitkan para penghuni surga. Ya, dan warnanya putih. Ya, bab yang berikutnya, bab yang ke-36, fi dzikri ghurafiha wa qusuriha wa maqasiriha wa khiyamiha. Ya, tentang kamar-kamar di surga dan juga istana surga yang beserta kemah-kemahnya. Yang hal ini sudah Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Ya, akan tetapi bagi orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kamar-kamar, yakni kamar-kamar istana di surga. Min fawqiha ghurafun, di atasnya ada kamar-kamar lagi mabniyah, yang itu dibangun. Ya, fa akhbara ta'ala annaha ghurafun fawqa ghurafin. Kalau menyebutkan bahwa rumah di surga itu kamar-kamar di atas kamar-kamar lagi. Ya, kalau di kita mungkin sudah kebiasa ya. Biasa kita melihat hotel itu kamarnya banyak ya, di atasnya ada lagi bertingkat. Tapi kalau bagi orang dulu, ya, orang zaman dahulu, di zaman Nabi SAW mendengar seperti ini, itu wah, itu seperti apa itu? Ya, belum banyak atau hampir-hampir tidak ada kamar-kamar yang bertingkat seperti itu, terutama bagi orang Arab ya. Bagi orang Arab ketika itu, kalau istana raja dunia ya mungkin sudah ada yang seperti itu, tapi itu sesuatu yang jarang ya, sesuatu yang jarang. Maka demikian pula taubahnya ya, permisalan istana surga itu kamarnya banyak ya, kamarnya banyak, wa annaha mabniyan bina'an haqiqah ya, dan itu dibangun dengan ya benar ya, bukan hanya bahasa kiasan, ini betul-betul kamar, tingkatan di atas kamar ada lagi. Di alla tatawahama an nufusu anna dhalika tamthil ya, supaya jangan ada ya jiwa yang berpikiran ah ini hanya permisalan saja, ini masa ada kamar di atas kamar. Orang yang kebiasaan dia melihat bangunan rata begitu saja, bangunan di gurun, orang-orang pas seperti itu melihatnya hanya di gurun saja, tenda atau bangunannya hanya tingkat saja, itu pun biasanya pendek ya, bahkan atapnya biasanya hanya pelepah kurma saja, melihatnya wah bangunan di atas bangunan itu kayak apa ya. Barangkali kalau orang yang seperti ini jiwanya ada pengingkaran, itu hanya permisalan saja, wa annahu laisa hunaka bina, bahwa sebenarnya enggak ada bangunan seperti itu. Bal tasawwaru nufusu ghurafan mabniyatan kal alali ba'dihha fawqa ba'din ya, agar jiwa itu benar-benar dia menangkap gambarannya itu kamar, di atasnya ada kamar lagi ya, seperti bangunan yang tinggi ya, sebagian yang di atas sebagian yang lain. Hatta ka'annaha tawzur ilaiha ayanan wa mabniyatun sifatun lil ghurafil ula wa tsaniyah ay lahum manazil murtafi'atun wa fawqaha manazil arfa'u minha ya, supaya ya Allah gambarkan demikian agar mereka seolah seperti melihat langsung ya. Mabniyatun dibangun itu ya sifat bagi kamar-kamarnya, memang dibangun secara nyata ya, dibangun secara nyata. Dan juga Allah tegaskan juga di ayat yang lain ya, di ayat Al-Furqan, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka itu adalah orang-orang yang dibalas bagi mereka ghurfah, kamar, bima sabaru, atas sebab ba'nya itu ba' sababiyah, ba'nya ini ba' sebab, dengan sebab yang mereka itu dahulu sabar di dunia. Tapi ghurfah, wah ini ghurfah berarti kamarnya cuma satu nih ya, sama kayak kos-kosan saya, tidak demikian ya. Ghurfah jinsun, kata Imam Ibnu Qayyim, ghurfah di sini ismu jins, kal jannah, seperti al jannah, bukan cuma satu kamar, bukan, tapi dia ya ismun yang menunjukkan banyak ya, kata benda ya, walaupun lafaznya satu tapi mewakili banyak ya, akan tetapi dia mewakili banyak ya. Ya, maka ini yang juga Allah ya sebutkan bahwa balasannya adalah ya kamar-kamar di surga. Ya, di halaman 293 Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. Imam At-Tirmidzi beliau punya jami' atau bisa biasa disebut sunan. Ya. Disebut jami' karena kitabnya itu yang berisi tentang fadail. Fadail Nabi ada, fadail sahabat ada, tentang surga ada, tentang neraka ada di akhirnya. Maka itu seperti kitabul jami' yang mencakup berbagai macam bab. Ya, juga dikatakan sebagai sunan karena awalnya itu seperti tartib bab fikih. Ya, diawali dengan kitabul taharah, kitabul sholat, dan selanjutnya. Ya, maka bisa dikatakan sebagai jami', bisa juga dikatakan sebagai sunan. Ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib, "Inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha." Ya, di surga itu ada kamar-kamar yang ya bagian luarnya terlihat dari dalamnya, wa butunuha min zuhuriha, bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Faqama arabiyun, ya Rasulullah liman hiya, lalu ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah itu buat siapa? Qala liman tayyabal kalam, bagi orang yang kalamnya bagus ya, ucapannya baik ya, bahasanya baik ya, tidak melukai hati orang lain. Wa at'amat ta'am, dan memberi makan kepada fakir miskin. Wa adama siyam, dan juga melanggengkan puasa. Wa shalla bil laili wan nasunia, dan juga sholat di malam hari dan sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ya, ini surga dengan kamar-kamarnya tersebut ya bisa diperoleh dengan ya orang-orang yang memiliki sifat ini. ya kalam yang baik, ucapan yang baik, ya mengucapkan banyak zikir, memberi makan fakir miskin, bersedekah, ya puasa terus menerus, ya puasa Ramadan sekarang, nanti lanjut dengan puasa sunnah dan juga sholat ya qiyamul lail, ya sholat terawih sekarang, ya jika mampu hendaknya dilanjutkan hingga hari-hari yang berikutnya. Ya ini balasan bagi orang-orang yang bersifat tersebut. Dan kemudian ya Al-Imam Ibnu Qayyim ya beliau bawakan halaman 295 ya masih tentang riwayat yang semakna, beliau menjelaskan ya tentang keadaan penduduk surga di atas istana yang tersebut ya wa taqaddama fi hadis Abi Sa'id al-Muttafaq ala sihhatihi inna ahla al-jannah ya inna ala jannah la yatara'una ahla al-ghurafi fawqahum kama tara'una al-kawkab al-ghabira min al-ufuqi. Sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat penduduk-penduduk yang ada di istana di atasnya sebagaimana melihatnya bintang ya sebagaimana melihat bintang yang muncul di ufuk ya. Yang apa bintang itu kita bisa melihat dari jauh ya, maka seperti itu pula tingkatan surga di atasnya itu bisa melihat kita ada orang di sana ya, ada orang tingkatan yang di atas sana ya, bisa melihat seperti itu ya. Dan di Sahihain dari hadis Abu Musa al-Ash'ari ya, bagaimana kemahnya penghuni surga, inna lil mu'mini fil jannah la khaymatan ya, la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah ya, penghuni surga itu dia punya kemah, kemahnya itu bagaikan mutiara bolong, mutiara satu besar bolong, tuluha situna milan, panjangnya itu 60 mil, lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min falayara ba'duhum ba'da ya, panjangnya itu 60 mil, 1 mil itu kurang lebih 1,8 km dikali 60 berapa? Total 10 ya, 10,4 km satu istana, 10,4 mutiara besar bolong, di situ ada bidadari yang menunggu ya, di kamarnya bidadari yang menunggu seorang mukmin ya, keliling di situ dengan bidadarinya ya. Mas Manto udah semangat banget ini Mas Manto, ya. Ya demikian di surga ya, begitu indah. Ini baru kemah nih, ini namanya kemah khaimah ya, Nabi SAW sabdakan sebagai khaimah ya. Ya demikian pula di halaman 297 ya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ya bahwa istana atau rumah bagi Khadijah an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab ya, berikan kabar gembira kepada Khadijah rumah di surga min qasab, al qasabu hahuna qasabul lu'lu' al mujawwaf, qasab itu seperti batang berlubang, tapi batang berlubang ini bukan bambu, bukan tebu, bukan, tapi mutiara tadi yang panjangnya 60 mil yang itu berlubang ya, mutiara yang besar ya, itu sudah disediakan bagi ya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ini ya riwayat-riwayat yang semakna di halaman 299 ya, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau bawakan ya riwayat dari Ibnu Abi Dunya sampai kepada Anas bin Malik ya, dakhaltu jannah fa idza fiha qasrun abyad ya, aku masuk ke surga lalu di dalamnya ada istana yang putih, qala qultu li jibril liman hadzal qasr, aku bertanya kepada Jibril ini istana punya siapa, ya qala li rajulin min quraish ya, ini untuk seseorang dari Quraisy, farajaltu an akunaha ya, maka Nabi SAW harapkan semoga itu buat saya ya, di riwayat lain disebutkan ana min quraish, saya juga dari Quraisy ya, ini punya siapa, faqultu li ayyi quraishin, untuk orang Quraisy yang mana, qala li umar bin khattab ya, ini untuk Umar bin Khattab ya, di riwayat lain disebutkan laula ghairatuka ya, kalau lah bukan karena sifat cemburunya Umar niscaya aku akan coba masuk ke situ, tapi Nabi SAW tahu bahwa Umar itu ya punya sifat cemburu ya, tapi lihat bagaimana Nabi SAW itu menjaga perasaan para sahabatnya ya, para sahabat dan para pengikutnya, sebenarnya Nabi SAW orang yang lebih tinggi tapi tetap menjaga perasaan para sahabatnya. Ya, enggak seperti orang sekarang ya. Jaga perasaan dibilang baper ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, bukan ya. Menjaga perasaan saudara sesama muslim itu disyariatkan. Ya, ini gambaran ya tentang ya rumah-rumah istana di surga ya. Kurang lebih riwayat-riwayat yang lainnya itu ya semakna dengan ini ya, kesimpulan bahwa istana di surga itu ya ada yang berupa mutiara besar ya dengan lubang-lubang di dalamnya, dan di situ ada kamar-kamar ya. Ada juga yang berupa ya bangunan yang tinggi berkamar-kamar, kamar-kamarnya itu nyata ya, terlihat dari luarnya bagian dalamnya, bagian dalamnya dari luarnya, dan di situ ada bidadari-bidadari yang telah menunggu ya. Itu rumah-rumah orang di surga ya, bukan rumah kecil seperti di dunia. Bab yang selanjutnya, al-babu ats-tsalatsun fi dzikri ma'rifatihim bi manazilihim wa masakinihim idza dakhulul jannah wa in lam yarauha qabla dzalika. Penghuni surga itu sudah tahu rumah mereka yang mana, tempat tinggal yang mana ya, istana mereka yang mana, itu sudah tahu ketika mereka masuk surga, walaupun mereka belum pernah melihatnya, tapi mereka sudah kenal dengan ya rumahnya masing-masing. Yang ini sudah ya Allah isyaratkan. Ya Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Walladzina qutilu fi sabilillahi falay yudilla." Wah, ini kurang ini. "Falay yudilla a'malahum." Ini ada kurang ya ayatnya. Salah cetak ini. "Walladzina qutilu fi sabilillahi falay yudilla a'malahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum." Orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, maka Allah tidak akan sia-siakan amalan mereka. Sayahdihim, Allah berikan mereka petunjuk. Wa yuslihu balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, Allah masukkan mereka ke surga yang Allah sudah beritahu mereka tempat mereka. 'Arrafaha, Allah beri mereka ta'rif, Allah beri mereka pengetahuan rumah kamu nanti di mana di surga. Allah sudah beritahukan kepada mereka. Ya, Mujahid berkata tentang tafsir ayat ini, "Yahtadi ahluha ila buyutihim wa masakinihim, la yukhti'una ka'annahum sakinuha mundhu khuliqu, la yastadilluna 'alayha ahada." Ya. Riwayat Mujahid bahwa penghuni surga itu mereka tahu rumah mereka masing-masing, tempat tinggal mereka masing-masing, enggak akan salah. Ya, tidak akan salah. Wah, saya masuk semua, ternyata udah itu masih fulan. Enggak akan salah. Ya, tidak akan salah masuk. Ya, ka'annahum sakinuha mundhu khuliqu. Seakan mereka memang mereka penghuninya sebelum mereka diciptakan, sejak mereka diciptakan. Dan memang seperti itu. Penghuni surga itu sudah Allah takdirkan. Ya, sudah Allah takdirkan mereka di surga, rumahnya sudah Allah takdirkan. La yastadilluna 'alaiha ahadan. Tidak butuh petunjuk seorang pun juga. Ini tafsir yang pertama. Bahwa ke rumah kita atau ke rumah penghuni surga itu mereka tidak butuh petunjuk. Ya, ini penafsiran yang pertama, nanti ada penafsiran yang lain. Ya. Lahum a'rafu bi manazilihim min ahli al-jum'ati idza sarafu ila manazilihim. Ya, dari tafsiran Abu Shalih, mereka itu tahu rumah mereka sebagaimana orang salat Jumat. Orang salat Jumat kumpul di masjid, salat Jumat pulangkan ke rumah masing-masing, mereka pun tahu seperti itu. Ya, tahu ke rumahnya masing-masing sebagaimana ya orang-orang yang pulang dari salat Jumat. Ya. Dan ini penafsiran jumhur mufassirin. Ya, jumhur mufassirin sebagaimana di halaman 304 ya, bayyanaha lahum hatta arafuha min ghairi istidlalin. Yani Allah yang jelaskan sendiri kepada mereka dan mereka mengetahui tempat tinggal mereka tanpa istidlal, tanpa ada petunjuk sama sekali. Ya, ini mereka tahu. Ya. Ini penafsiran yang pertama tentang makna ta'rif, bahwa mereka itu ya. Penafsiran yang kedua ya, dari Salamah bin Kuhail ya, tarraqaha lahum. Ya, Allah yang memberikan yu'arrifuna turuquha. Yani Allah yang menunjukkan jalannya. Hadza wa annahu tarraqaha lahum hatta yahtadu ilaiha. Yang maknanya Allah menunjukkan jalannya sampai mereka yang mendapat petunjuk sampai ke rumahnya masing-masing. Ya. wasafallahu jannah fid dunya lahum fa idza dakhuluha arafuha bi sifatiha. Dari tafsiran Hasan, ya Allah sifati dunia bagi mereka, Allah sifati surga ya di dunia. Allah sifati mereka tentang surga itu di dunia. Ketika mereka masuk maka mereka sudah tahu dengan sifat-sifatnya. Ya, menurut pendapat yang ini, ala hadal qaul fa ta'rif waqa'a fid dunya. Mengetahuinya itu sudah tahu sejak di dunia. Kalau tafsiran pertama sudah tahunya itu nanti di akhirat. Ya, wa yakunul ma'na yudkhiluhumul jannata allati 'arrafaha lahum. Wa 'ala al-qawl al-awwal yakunu at-ta'rif waqi'an fil akhirah. Ya, di halaman 35. Kalau pendapat pertama mengetahuinya itu nanti ketika di akhirat sudah di surga baru mereka tahu. Tapi kalau penafsiran yang kedua mengetahuinya itu sudah tahu di dunia. Ya, sudah tahu di dunia. Hada kulluhu idza qila innahu min at-ta'rif, ya. Fihi qawlun akhar, pendapat yang lain, annaha min al-'arfi wa huwa ar-ra'ihah at-thayyibah wa hada ikhtiyaru Zajjaj. Ya, 'arrafaha lahum itu dari al-'arf, yakni dari wanginya. Ya, dari wanginya khas. Kan kita bisa mengetahui wangi yang khas dari masing-masing minyak wangi, begitu pula ya, rumah masing-masing itu ada wangi yang khas ya, yang itu orang bisa tahu dari wangi yang khas tersebut ya. Ya. Waqila huwa min al-'urfi wa huwa tatabu'i tab'a lahum thayyibatuha wa maladuha. 'Arrafaha lahum, penafsiran yang lain itu yakni kenikmatannya dan kelazatannya itu terus-menerus ya. Ya. Lalu kemudian ya, wa huwa al-qawl al-awwal annahu subhanahu a'lamaha wa bayyanaha bima ya'lamu bihi kullu ahadin manzilahu wa darahu fala yata'addahu ila ghairi. Intinya ya, sebenarnya penafsiran sepakat bahwa penghuni surga itu tahu rumah mereka masing-masing. Apakah dengan Allah yang memberitahu atau ta'rif yang sudah tahu sejak di dunia, atau mereka mengetahuinya dari wangi yang khas. Intinya penghuni surga itu sudah mengetahui rumahnya masing-masing. Mereka tidak akan salah. Ya, tidak akan salah kepada rumahnya masing-masing. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Sahih Bukhari ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Kalau manusia ya, kaum mukminin sudah terbebas dari neraka, mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Wa yataqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya. Mereka saling ya cerita tentang kezaliman-kezaliman yang dahulu terjadi di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum bidkhul jannah. Hingga mereka sudah dibersihkan dan mereka diizinkan masuk surga. Ya walladzi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adallu minhu bimaskanihi kana fid dunya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian itu ya tahu rumahnya masing-masing adal ya, dengan isim tafdil, lebih tahu daripada rumahnya sendiri ketika di dunia ya. Rumah kita gak akan tersesat. Rumah hatta bangun tidur, hatta di malam yang sangat gelap, kita tahu jalan ke rumah kita, pulangnya ke sini. Gak ada yang menemani pun tahu ya, pulang malam-malam ya, pagi buta, tahu rumahnya masing-masing. Rumah di surga adal, lebih tahu kepada rumah yang di surga masing-masing ya, tidak akan salah ya. Begitu pula riwayat yang lain dalam Musnad Ishaq, walladzi ba'athani bil haqq ma antum fid dunya bi a'rafa bi azwajikum wa masakinikum min ahli al jannah bi azwajihim wa masakinihim idza dakhulul jannah. Ya, demi zat ya, yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian di dunia, kalian tahu istri-istri kalian, tempat tinggal kalian, kalian tahu. Penduduk surga itu ya juga tahu seperti itu. Kalian tidaklah lebih mengetahui terhadap rumah kalian, istri kalian. Kan kalian tahu ya rumah kalian, istri kalian, kalian tahu, enggak akan salah masuk rumah orang, enggak akan salah ya istri orang. Hatta semua pakai cadar juga tahu, wah ini istri saya. Ya, hatta semua pakai cadar, tahu semua. Ya, penduduk surga pun seperti itu, ya. Keadaan di dunia itu tidak lebih mengetahui daripada keadaan di surga. Kita pun sangat mengetahui ya, mana rumah kita, mana juga pasangan-pasangan kita nanti kelak di surga ya. Masya Allah, demikian ya keadaan yang para penghuni surga ya, begitu indahnya mereka tahu rumah masing-masing ya. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa ya kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.